Apa hukum menelan dahak ketika sholat? Menelan dahak. Nah, kalau dahaknya langsung di tenggorokan, jelas tidak masalah. Dengan hanya pada saat puasa, tidak masalah. Tidak bisa dihindari. Nah, yang jadi masalah kalau ya masuk ke mulut dulu. Nah, masuk ke mulut bukan langsung ke tenggorokan. Nah, itu yang jadi masalah. Pada puasa itu membatalkan. Dan pada sholat bisa saja. Dan ini sama dengan kalau pada puasa itu dianggap membatalkan karena itu dianggap benda asing yang masuk ke mulut. Nah, bisa saja dikatakan begitu pada sholat. Yang jelas menghindari. Nah, ya, beda dengan luda ya, beda dengan luda. Bukan tidak masalah, bukan benda asing. Nah, ya, kalau itu terjadi, kalau memungkinkan meludahkan ke kiri, kalau ini hanya tempat terbuka, kalau seperti ini, meski seperti ini kan tidak bisa. Nah, ya, kalau bawa satu tangan, ludahkan di satu tangan. Dan itu keluarkan sambil menoleh ke kiri, yang menghadap ke depan. Karena ada larangan meludah, membuat dahak ke arah depan ketika sholat. Tapi ada apa mirisan wajah di kiri. Di kiri setan ya, kalau di kanan malaikat. Kalau di depan, na'am, dalam hadis disebutkan, fa inna Allah qibala wajhil musalli, karena Allah berada di arah wajah orang yang sholat. Nah, Allah di atas aras, yang dikatakan pada hadis itu, Allah di arah wajah orang yang sholat. Oleh karena itu tidak boleh ke depan, ya, ada ke kanan, ada malaikat, ke kiri setan, biar aja. Nah, begitu sentuhannya. Kalau tidak punya satu tangan itu dari ujung kainnya terpaksa. Nah, dan nanti kan bisa dicuci setelahnya. Nah, di ujung bajunya atau imamahnya, serbannya ya, nanti bisa dicuci setelah sholat. Allahu a'lam. Hukum melempar malam hari baca dikir ya. Ini bukan mau melempar jamur ya. Allahu akbar. Apa dalilnya? Ini menanyakan. Nah, sepanjang pengetahuan anak, yang anak ketahui tidak ada. Tidak ada dalil yang mengajarkan pendidikan kalau di malam hari melempar baca bismillah kalau di siang hari tidak. Nah, jadi melempar, mau melempar apa sih? Malam hari mau melempar apa? Melempar mangga. Nah, lempar mangga atau lempar sesuatu, ada hewan yang mau dilempar, apa ular atau apa, tidak. Lempar saja. Kenapa harus baca bismillah? Nah, kalau malam hari baca bismillah, kalau siang hari tidak. Ini bukan berburu ya. Dan kalau berburu, berburu pakai panah misalnya atau pakai senapan angin sebelum menembak burungnya, pakai bismillah. Bismillah, kalau dia baca bismillah terus jatuh mati, mati dengan tembakan itu tidak halal. Kalau berburu, ini bukan berburu, mau membunuh atau melempar sesuatu, mangga dan lainnya. Nah, apakah boleh berdoa sambil melihat buku doa-doa? Boleh, kalau memang anak-anak, kalau memang tidak bisa menghafalkannya, ya, akan membaca doa itu sambil membaca buku doa, boleh. Tidak masalah. Nah, termasuk doa. Apa hukum memakai satu sandal? Dimakruhkan, ada larangan. Nah, larangan dari Nabi Sallam, ayam sia ar-rajul bina'lin wahid, larangan berjalan dengan satu sandal. Nah, ada larangan. Ya. Tidak adil memperlakukan kaki. Satu pakai sandal, satu tidak. Tidak adil ya. Yang adil dua-duanya pakai atau dua-duanya tidak. Kan begitu. Nah. Jadi, subhanallah syariat kita memang betul-betul sempurna adil. Nah, konsep keadilan. Termasuk kodak, larangan kodak, sebagian dikeris, dikubur habis sebagian di sisa. Karena tidak adil memperlakukan kepala. Nah, jadi makruh sama dengan ya, makanya imma pakai sandal dua-duanya, imma dua-duanya tidak pakai sandal sama sekali.